yaitu hadis yang berbunyi wa an ibni umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza qa'ada lit tashahhud wada'a yadahu al yusra ala rukbatihi al yusra wal yumna ala al yumna wa aqada 53 wa ashara bi isbi'ihi sabbaba rawahu muslim wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara billati talil ibham. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan tangan kanannya di atas lutut kanannya sambil membuat lipatan 53, yaitu memekai jari jemari, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain, beliau menggenggam seluruh jari jemarinya dan berisyarat dengan jari yang berada dekat dengan ibu jari. Ini hadis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan pada hadis ini kita sebutkan bahwa ketika di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud. Duduk tasyahud yang dimaksud dengan duduk di sini adalah duduk ketika bertasyahud, bukan duduk ketika di antara dua sujud. Tetapi duduk yang dimaksud di sini adalah duduk tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Dan sudah kita sebutkan juga tasyahud yang dimaksud adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah kita jelaskan juga beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri. Di atas lutut kiri. Dan tangan kanannya di atas lutut kanannya. Para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana meletakkan tangan kiri. Yang pertama, meletakkannya yaitu di atas paha kiri. Meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Dan sifat dari jari jemari kiri yang sudah kita jelaskan yaitu dihamparkan, tidak dikepal, dihamparkan, kemudian dirapatkan, tidak direnggangkan. Dihamparkan dan dirapatkan. Dihamparkan, tidak dikepal, dan dirapatkan, tidak direnggangkan. Dan ujung jari jemarinya menuju ke kiblat. Ujung jari jemarinya menuju ke kiblat. Dan ini diletakkan di atas lutut. Ya, yang kiri diletakkan di atas lutut. Taib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah sebutkan tangan kiri, gaya meletakkan tangan kiri yang lain yaitu dengan cara menggenggam lutut. dengan cara menggenggam lutut. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, wa yulqimu kaffahul yusra ala rukbatihi, dan beliau yulqim adalah meletakkan, ya, menggenggam dengan telapak kirinya di atas lututnya, menggenggam dengan telapak kirinya di atas lututnya. Ini cara yang kedua yang disebutkan dalam hadis sahih, bagaimana meletakkan tangan kiri ketika duduk tasyahud. Bagaimana meletakkan tangan kiri ketika duduk tasyahud. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah, dan tangan kanannya di atas lutut kanannya sambil membuat lipatan 53, memekai jari-jarinya. Ini sudah kita pelajari bahwa kata-kata membuat lipatan 53 ada berbagai macam bentuk yang dimaklumi oleh orang Arab. Yang pertama yaitu membuat ataupun menggenggam jari kelingking, jari manis, kemudian jari tengah dengan jari atau jempol atau ibu jari dibuat lingkaran. Ini yang disebut dengan lipatan 53. Menggenggam jari kelingking, jari manis, kemudian membuat lingkaran pada jari tengah dan ibu jari. Seperti ini. Ya. Ini cara yang pertama. Dan jari telunjuknya dijadikan sebagai penunjuk. Cara yang kedua yang disebutkan dalam hadis sahih yaitu mengepal seluruh jari jemari. Seluruh jari jemari dikepal. Dari mulai jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari ibu jari dikepal. Dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ini cara kedua yang disebutkan dalam hadis sahih. Cara kedua yang disebutkan dalam hadis sahih. Kemudian di sana ada cara yang ketiga, yaitu mengepalkan jari kelingking, jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari ibu jarinya dibiarkan di sini. Dibiarkan di sini. Kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ya, memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ini tiga cara bagaimana meletakkan atau membuat tangan kanan ketika duduk tasyahud. Dan tiga-tiganya diperbolehkan. Ya, tiga-tiganya diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam kitab kita. Sedangkan dalam riwayat Muslim yang lain, beliau menggenggam seluruh jari jemarinya. Dan berisyarat dengan jari yang dekat dengan ibu jari. Itu yang kedua tadi caranya. Digenggam seluruh jari jemarinya dan berisyarat dengan jari yang dekat dengan ibu jari. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga seperti ini saja. Ya, seperti ini. Ini tiga cara berbuat pada jari jemari kanan ketika duduk tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Bisa dipahami ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Ya, itu semua disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Saya sebutkan hadisnya biar saya puas menyebutkan dalil di hadapan antum sekalian. Yang pertama yaitu mengepalkan seluruh jari jemari kanan kemudian memberikan isyarat. Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Wa wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara bi isbi'ihi allati tali al-ibham. Dan beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan dan menggenggam seluruh jari jemarinya seluruhnya dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk di samping jari di samping ibu jari. Ini dalil tentang yang seperti ini tadi. Atau dengan cara mengepalkan jari kelingking dan jari manis, kemudian membuat lingkaran jari tengah dengan ibu jari, kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ini disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur. Beliau berkata, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad halaqal ibhama wal wusta wa rafa'a allati taliha yad'u biha fit tashahud. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat lingkaran jari tengah dengan ibu jari dan mengangkat jari yang digunakan untuk memberikan tasyahud berdoa di dalamnya. Ini cara yang kedua dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu membuat lipatan 53 dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan 53 tadi sifatnya adalah an yuj'alal ibham maftuhatan. Ibham yaitu ibu jari dia terbuka tahtal masbaha di bawah hitungan yaitu di bawah hitungan jari jemari. Masbaha ini ya terbuka begini di bawah hitungan wa hiya an yuj'alal ibham fi aslil wusta au ya'tiful ibham ila asliha atau perhatikan menjadikan ibu jari di pokok jari tengah begini di pokok jari tengah ya ini namanya lipatan 53 di pokok jari tengah. Paham ini para ikhwah? Itu hadis diriwayatkan di diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau bercerita wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada thalathan wa khamsin wa ashara bis-sabbabah. Dan beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan membuat lipatan 53 dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Ingat, membuat lipatan 53 begini, kemudian ibu jarinya di pokok atau di ujung pangkal jari tengah. Begini. Ya, di ujung pangkal jari tengah. Kelihatan enggak, Antum? Hah, ibu-ibu kelihatan, Bu? Ya. Di pokok ujung jari tengah seperti ini. Ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu cara meletakkan tangan kiri dan tangan kanan ketika duduk tasyahud. Nah, kemudian sebagai tambahan, dan inilah kenapa saya mengulang hadis ini, sebagai tambahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bertasyahud maka dia memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa asyara bi isbi'ihi, dan beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Kemudian beliau bersabda, lahiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid. Pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu sangat berat, sangat menyakiti syaitan dibandingkan dipukul dengan besi. Dibandingkan dipukul dengan besi. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana para ulama fikih berbeda pendapat kapan memberikan isyarat ketika tasyahud. Kapan memberikan isyarat ketika tasyahud. Madhab Hanafi memberikan isyarat ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab apa? Hanafi. Ketika mulai asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Asy-Syafi'i memberikan isyarat ketika asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Ini mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mazhab Hambali memberikan isyarat setiap kali diucapkan nama Allah. Misalkan ketika kita membaca at-tahiyat, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Setiap kali ada ucapan apa? Allah. Atau disebut dengan lafzul jalalah. Atau yang disebut dengan lafzul jalalah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu sudah tiga pendapat. Ya, tiga pendapat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau sudah kita pelajari itu, ketika seseorang memberikan isyarat, apakah, ini masalah lain, apakah kemudian berdiam ataukah menggerak-gerakannya? Ya, apakah kemudian berdiam ataukah menggerak-gerakannya. Ini permasalahan yang sering kadang-kadang orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, yang mengikuti manhaj salaf, mereka diolok-olok. ya, padahal ada dalilnya. Tuh lihat, sholatnya bergayaan, jari-jemarinya bergerak-gerak. Kita ingin bahas masalah ini secara komplit. Perhatikan baik-baik. Semua riwayat yang meriwayatkan tentang pemberian isyarat dengan jari telunjuk, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan menggerak-gerakkan. Ini poin pertama, penting. Semua riwayat yang menyebutkan memberi isyarat dengan jari telunjuk, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan menggerak-gerakkan. Hanya penyebutannya memberi isyarat dengan jari telunjuk. Kecuali satu riwayat dalam riwayat dari sahabat Wa'il bin Hujur. Kecuali satu riwayat dari riwayat sahabat Nabi Wa'il bin Hujur. Yang berbunyi, ثُمَّ رَفَعَ إِسْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّقُهَا يَدْعُ بِهَا. Kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya, lalu aku melihat beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Riwayat ini satu-satunya yang menyebutkan kata-kata menggerak-gerakkannya. Baik. Sebelum kita masuk kepada kata-kata menggerakkannya, tadi kita sudah sebutkan, Ustadz, mana yang lebih kuat ketika kita mengangkat jari tadi? Apakah kita memakai mazhab Hanafi? Yang mana mazhab Hanafi, apa tadi? Dari mulai kapan? Asyhadu an la ilaha illallah. Mulai kapan kita menggeraknya? Ataukah yang bermazhab Syafi'i? Asyhadu an la ilaha illallah. Ataukah yang bermazhab Hambali? Setiap ada ucapan Allah, Allah, ya, maka di sana ada pendapat yang keempat, yaitu memberikan isyarat dari mulai pertama bacaan tahiyat. At-tahiyat, berikan isyarat. Dan ini pendapat yang lebih kita kuatkan. Ini pendapat yang keempat. Pemberian isyarat dengan jari telunjuk dari mulai awal bacaan at-tahiyat. Sedangkan pembatasan-pembatasan dari mazhab ulama fikih tadi, yang Allah ilaha illallah atau illallah atau Allah, maka ini belum ada dalil kuat yang menyebutkannya. Sedangkan memberikan isyarat dengan jari telunjuk, hadisnya umum, dimulai berarti dari awal mula duduk tasyahud. Dan ini pendapat yang lebih kita kuatkan, bahwa memberikan isyarat dari awal mula duduk tasyahud. Ketika seseorang membaca at-tahiyat, itu sudah mulai memberikan isyarat. Nah, ini permasalahan memberikan isyarat berarti sudah selesai. Ya. Sekarang permasalahan kita menggerak-gerakannya. Permasalahan kita sekarang apa? Menggerak-gerakannya. Tadi sudah antum tulis mukaddimahnya, bahwa seluruh riwayat yang menyebutkan tentang pemberian isyarat dengan jari telunjuk, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang menggerak-gerakan. Kecuali hadis dari sahabat Nabi Wa'il bin Hujur, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad. Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad. Yang berasal dari Zaid ibn Qudamah, meriwayatkan dari Asim ibn Kulay, meriwayatkan dari Kulay, bahwa Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu menyatakan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Lihat riwayatnya, ya, bahwa Zaidah. Zaid atau siapa tadi? Yang meriwayatkannya adalah yaitu Zaidah bin Qudamah. Ini mohon maaf agak sedikit kepada ilmu hadis, akan tetapi insyaallah bermanfaat. Meriwayatkan dari Asim bin Kulaib. Asim bin Kulaib meriwayatkan dari Kulaib, dari bapaknya. Kulaib meriwayatkan dari Wa'il bin Hujur. Ya, bahasa Indonesianya Zaidah bin Qudamah meriwayatkan dari Asim bin Kulaib. Asim bin Kulaib meriwayatkan dari Kulaib, dari bapaknya. Kulaib meriwayatkan dari Wa'il bin Hujur. Dan Wa'il bin Hujur meriwayatkan bahwa wa asyara bi asbu'ihi faraaitu yuharriquha yad'u biha. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Ini riwayat ya, menggerak-gerakkan ini adalah satu-satunya riwayat dari sekian sahabat Nabi yang menceritakan tentang memberikan isyarat dengan jari telunjuk ketika duduk tasyahud. Satu-satunya riwayat ini saja. Ya, riwayat dari sahabat Nabi Wa'il bin Hujur. Nanti kita akan jelaskan setelah azan insyaallah. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Perhatikan sekarang, di situ ada namanya Zaidah bin siapa? Zaidah bin Qudamah. Ya. Zaidah bin Qudamah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari sekian sahabat, ini kan begini ceritanya. Ini sang guru. Ini gurunya. Ini muridnya. Guru ini mempunyai banyak murid selain Zaidah bin Qudamah. Ya, ada sekitar 10 murid yang meriwayatkan dari Asim bin Kulay. Ya, dari 10 ini tidak ada yang menyebutkan menggerak-gerakkan. Hanya Zaidah bin Qudamah yang menyebutkan apa? Menggerak-gerakkan. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan tidak menggerakkan. Seperti misalkan disebutkan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan. Kata beliau, Taufan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa kana yushiru bi isbi'ihi idza da'a wa la yuhariquha. Dan beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya dan tidak menggerakkannya. Ada kata-kata apa? Tidak menggerakkannya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Kemudian di sana ada riwayat yang lain, yaitu wa rafa'a isbi'ahu al-yumna allati talil ibham fada'a biha. Dan beliau mengangkat jari telunjuk kanannya yang di samping ibu jari dan berdoa dengannya. Tidak ada juga penyebutan menggerak-gerakkan. Makanya para ulama mengatakan ketika riwayat Zaidah ini sendirian menyelisih yang ini, menyelisih ini, banyak ya, puluhan murid dari Asim, maka riwayat menggerak-gerakannya ini menjadi namanya syadz. Syadz itu artinya menyendiri, dan ini termasuk lafaz yang lemah. Makanya sebagian ulama mengatakan memberikan isyarat saja tanpa menggerak-gerakkan. Kenapa? Karena riwayat yang menggerak-gerakkan lafadznya apa? Syadz. Arti syadz apa? Menyendiri. Dan menyendiri adalah termasuk hadis yang lemah karena menyelisih orang banyak. Baik. Ya, menyelisih orang banyak. Ini pendapat yang pertama, bahwa tidak menggerak-gerakkan. Kenapa? Karena hadis yang menggerak-gerakkan hukumnya syad. Arti syad apa? Menyendiri. Dan hukum menyendiri dalam hadis apa? Lemah. Siapa yang menyendiri di sini? Zaidah bin Qudamah. Menyendiri. Ya, menyelisih kawan-kawannya. Yang meriwayatkan dari Asim bin Kulay. Nah, taib. Di sana terdapat pendapat kedua, bahwa hadisnya sahih. Dari mana? Zaidah, ini pertama, Zaidah bin Qudamah, beliau orang yang terpercaya, bagus hafalannya, dan senantiasa apabila meriwayatkan hadis, beliau ulangi pendengarannya sebanyak 3 kali. Baru beliau riwayatkan hadis tersebut. Jadi, karena orangnya terpercaya, tanda begini, hafalannya kuat, dan ketika meriwayatkan hadis senantiasa mengulanginya sebanyak 3 kali, maka ketika dia menyendiri dari yang lainnya enggak jadi masalah. Yang disebut di dalam ilmu hadis adalah, perhatikan, ziyadah thiqah. Apa arti ziyadah? Ziyadah tambahan dari orang yang terpercaya. Tambahan dari orang yang terpercaya. Misalkan kita satu masjid mengatakan dengan sebuah pendapat, tapi orang yang terpercaya di masjid ini, kita anggap misalkan Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abu Kanzu Khairullah, mengatakan pendapat lain, maka kita katakan bukan Ustaz Khairullah menyendiri, tetapi beliau tambahan penjelasan dari beliau. Ya, tambahan dari seorang yang terpercaya. Toh tidak bertentangan. Memberikan isyarat, kemudian menggerak-gerakkan. Tidak ada pertentangan. Hanya sekedar apa? Tambahan. Namanya dalam ilmu hadis apa? Ziyadah thiqah. Tambahan dari orang terpercaya. Jangan-jangan ini dijadikan ngaran kan oleh pian-pian. Ini ilmu hadis namanya ziyadatu thiqah. Tambahan dari orang yang terpercaya. Ya, artinya begini, Zaidah bin Qudamah meskipun menyelisihi dari puluhan sahabat, puluhan murid-murid Asim dalam periwayatan menggerak-gerakannya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Zaidah orangnya terpercaya, hafalannya kuat. Setiap kali meriwayatkan hadis, senantiasa beliau ulangi sebanyak 3 kali. Ini berarti tambahan apa? Tambahan riwayat dari orang yang terpercaya. Toh tidak bertentangan, memberikan isyarat dan menggerak-gerakannya. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita katakan hadisnya sahih? Alasan yang kedua, kenapa kita katakan hadisnya sahih? Ya, alasan pertamanya ziyadah thiqah. Alasan kedua, karena sahabat ini. Wa'il bin Hujur adalah sahabat Nabi yang sangat teliti meriwayatkan hadis tentang sifat sholat Nabi. Maka ketika seorang yang teliti meriwayatkan hadis tentang sifat sholat Nabi, maka diterima riwayatnya. Diterima riwayatnya. Yaitu memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakannya. Ini jawaban yang kedua. Kenapa hadis menggerak-gerakan sahih. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang ketiga, di dalam riwayat ini susahnya kita belajar agama pakai bahasa Arab. Saya harus menurunkan level benar-benar rendah agar Bapak Ibu bisa memahaminya. Ya. Tapi mudah-mudahan kita banyak pahala atas ini. Di dalam hadis disebutkan wa yusyiru biha, yang artinya yusyiru biha, memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Yushiru adalah kata kerja present yang sedang terjadi. Fi'il mudhari'. Kan bingung bilangnya. Ya. Kata kerja present yang sedang terjadi. Maka maksudnya adalah ketika memberikan isyarat tersebut, karena dia dalam bentuk kata kerja yang sedang terjadi, berarti seakan-akan seperti menggerak-gerakkan. Ya. Dengan kata kerja. Karena di dalam hadis disebutkan yusyiru biha, bahwa di situ menggerak-gerakkan. Ya, karena kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja yang sedang terjadi. Seperti saya sedang membaca, berarti saya terus membaca, belum berhenti. Paham maksud saya? Saya sedang memberikan isyarat, berarti saya sedang terus memberikan isyarat, tidak berhenti. Itu maksudnya. Ya, ini tiga sebab. Ya, jadi sebab yang kedua kenapa hadisnya sahih, karena yang meriwayatkan siapa? Wa'il bin Hujur. Kenapa Wa'il bin Hujur sahih? Karena beliau sahabat Nabi yang paling teliti, banyak meriwayatkan hadis tentang sifat sholat Nabi. Sebab yang ketiga, yaitu karena memakai kata kerja yang sedang terjadi. Seakan menunjukkan sedang memberikan isyarat. Berarti selalu memberikan isyarat. Sama dengan menggerak-gerakan. Nah, sekarang sudah paham lah. Jadi kalau seandainya ada yang menggerak-gerakan, enggak heran. Oh, riwayatnya begitu. Yang tidak menggerak-gerakan, tadi mengatakan bahwasanya hadisnya apa tadi? Syar. Yang pian gawi selama ini apa? Memberikan isyarat saja atau isyarat plus menggerak-gerakan? Hah? Kebanyakan pastinya memberikan hanya isyarat saja tanpa menggerak-gerakan. Sekarang permasalahannya bisa dipahami? Ya, paham ya? Kalau ulun suruh ulangi dari awal bisa? Ulun aja membacanya 5 kali bulak-balik. Hanyar bisa disampaikan di maghrib ini. Mau baca 5 kali balik-balik belum paham-paham. Paham ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekarang kita paham. Kalau ada orang yang tidak menggerak-gerakan, maka dia menganggap hadis yang menggerak-gerakan hadisnya apa? Syad. Dan syad artinya apa? Menyendiri, ya, dibuncu. Menyendiri. Dan menyendiri dalam hukum ilmu hadis adalah apa? Lemah. Nah, sedangkan hadis, sedangkan yang menggerak-gerakan, mereka berpendapat hadisnya ini apa? Sahih. Kenapa? Karena tambahan riwayat dari Zaid bin Qudamah, meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, meriwayatkan dari Kulayb, dari Wail bin Hujur, hadisnya sahih. Dari sisi mana? Zaidah bin Qudamah, meskipun menyelisihi murid-muridnya Asim, tetapi beliau adalah seorang yang terpercaya. Kemudian hafalannya kuat, mengulangi periwayatan sebanyak 3 kali. Dan ini disebut tambahan dari orang yang terpercaya. Istilahnya dalam ilmu hadis apa? Ziyadah thiqah, tambahan dari orang yang terpercaya. Ya. Sebab yang kedua kenapa hadisnya sahih? Karena yang meriwayatkan hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tentang sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sangat teliti. Nah, ketika beliau meriwayatkan ada menggerak-gerakan, maka berarti disyariatkan untuk menggerak-gerakan. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, mungkin ini yang masih banyak yang belum paham, tetapi terima saja pokoknya sudah makanannya itu. Ya, bahwa riwayat hadisnya dengan menggunakan kata kerja yang sedang terjadi. Dan kata kerja yang sedang terjadi menunjukkan kepada selalu bergerak, sedang memberikan isyarat. Jadi kayak saya sedang berdiri, ini berarti saya selalu berdiri. Sedang memberikan isyarat, berarti selalu memberikan isyarat. Paham ini para ikhwah? Ayo, pian pilih mana? Isyarat saja atau isyarat plus menggerak-gerakkan? Hah? Enggak, ini ya tidak. Gini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya sebutkan dulu pendapatnya para ulama ya. Perhatikan. yang tidak menggerakkan, cuma memberikan isyarat, itu pendapatnya mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian salah satu pendapat dari mazhab Hanafi. Dan sebagian pendapat ulama mazhab Maliki. Sebagian. Sebagian, tidak semua. Jadi yang paling kuat, yang tidak berpendapat, tidak menggerakkan, ini mazhab Syafi'i. Taib. Yang menggerakkan pendapatnya siapa? Pendapatnya sebagian dari mazhab Syafi'i. Jadi kebanyakan mazhab Syafi'i tidak menggerakkan. Sebagian berpendapat menggerakkan. Kemudian yang berpendapat menggerakkan adalah mazhab Hambali. Kemudian yang berpendapat menggerakkan adalah mazhab Maliki. Kemudian ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang yang berpendapat menggerak-gerakkan selain memberikan isyarat dan menggerak-gerakkan adalah diantaranya yaitu Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin. Tiga ulama tersohor abad ini. Bahkan disebut-sebut sebagai pembaharu Islam abad ini. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis sahih bahwa setiap 100 tahun ada ulama yang membaharu syariat ini. Maksudnya menegakkan kembali syariat ini dengan baik. Nah, karena saya orang hadis, saya lebih condong kepada pembicaraan hadis bahwa ziyadatul thiqah maqbulah, tambahan riwayat dari seorang yang terpercaya diterima, toh tidak ada bedanya ketika dia memberikan isyarat kemudian dia menggerak-gerakkan. Tapi sesudah dengan penjelasan sepanjang lebar ini, pian masih hendak memberikan isyarat saja, hak pian. Ulun kada kamu maksa. Paham ya? Ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada lagi pendapat ketiga. Pendapat ketiga kadang menggerak-gerakkan, kadang tidak menggerak-gerakkan. Ya, kalau di masjid Imam Syafi'i gerak-gerakkan karena salat di higa ustaz. Kalau di masjid kampung kadang menggerak-gerakkan. Ya. Tapi ini karena orang, karena manusia berarti, bukan karena dalil ilmiah, itu tidak tepat. Ya, maka pendapat ketiga boleh. Silakan kapan dia mau menggerak-gerakkan, kapan dia hanya memberikan isyarat tidak menggerak-gerakkan saja. Jelas kah permasalahan menggerak-gerakkan ini? Ya. Ada lagi yang belum paham? Jadi nanti kalau ada yang bertanya orang Wahabi itu kenapa sholatnya bergerak-gerak tuh? Maka jawaban paling utama, itu bukan sholatnya orang Wahabi. Itu ada dalilnya. Dan dibincangkan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Dia saja kurang piknik. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini, masih hadis 333, saya ingin menambahkan bahwa duduk tatkala tasyahud yang di dalamnya mengepalkan tangan dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk, itu hanya duduk ketika tasyahud. Baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Adapun duduk di antara dua sujud, maka tidak mengepalkan tangannya. Nah, itu perlu dicatat. Duduk dengan cara mengepalkan tangan kanan hanya untuk duduk apa? Tasyahud. Hanya untuk duduk tasyahud. Baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau seandainya antum-antum paham, maka ini termasuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha untuk menjelaskan semampu mungkin. Subhanallah. sebentar. Kita baca sekarang hadis 334. Hadis yang ke-334. Sebentar ya. Baik. Kita baca sekarang hadis yang ke-334. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menengok ke arah kami. Lalu beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah ia mengucapkan at-tahiyyatu lillah sampai akhir. Yang artinya, segala penghormatan hanya milik Allah. Dan juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Begitu juga rahmat dan keberkahannya. Dan semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya. Kemudian pilihlah doa yang paling ia sukai, lalu berdoalah dengannya. Muttafaq alaih, lafad ini adalah lafad al-Bukhari. Dalam riwayat An-Nasai, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami membaca doa di atas sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tasyahud kepadanya. Dan dia diperintahkan agar mengajarkannya kepada umat manusia. Kita lanjut hadis yang ke-335. Wali Muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu as-salawatu at-tayyibatu lillah ila akhirih. Di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahhud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang diberkahi, ucapan pengagungan yang baik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan baca hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya hadis ini menceritakan tentang bacaan tasyahud. Ya. Dan saya ingin mengingatkan, duduk tasyahud rukun salat dengan kesepakatan ulama. Bacaan tasyahud pun rukun dengan kesepakatan para ulama. Terutama mazhab Syafi'i mengatakan duduk tasyahudnya rukun. Bacaan tasyahudnya juga rukun. Kecuali ketika tasyahud awal. Maka mereka mengatakan itu adalah wajib. Kalau wajib masih bisa ditambal dengan sujud sahwi jika ditinggalkan. Ya, kalau wajib masih bisa ditambal dengan sujud sahwi ketika ditinggalkan. Baik, kita baca sekarang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sangat alim di dalam ilmu tafsir. Dan bahkan beliau mengatakan, wallah inni la'a'lamun nasi bikitabillah. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling pintar tentang Al-Quran. Walau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama minni bikitabillah, tablughul matiyu la'ataituhu. Kalau aku mengetahui ada seorang manusia yang lebih pintar dariku tentang bacaan tafsir Al-Quran dan bisa aku capai dengan menaiki onta, niscaya aku akan datangi dia. Artinya ini adalah pemberitahuan dari Abdullah bin Mas'ud. Ayo belajar ilmu tafsir dari saya. Karena saya sahabat Nabi yang paling faham tentang ilmu tafsir. Nama asli beliau Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Al-Hudzali. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala disebutkan bahwa Imam Az-Zahabi berkata, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Syamakh bin Fa'ar sampai kepada bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar. Berarti beliau ini bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sebentar. Saya juga belum hafal ini. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pada kakek Nabi yang satu, Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, kakek Nabi pertama, bin Hashim bin Abdimana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir Quraisy, kakek Nabi yang ke-10. Bin Malik bin Nadhr. Nah, bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang ke-12. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk dari keturunan Nabi bin Mudrikah. Afwan, bukan ke-12. Bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika. Berarti ke-13, 14, 15. Ke-15. Kakek Nabi yang ke-15 bertemulah riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Kemudian para ikhwah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Abdullah bin Mas'ud adalah al-Imam al-Habr. Pemimpinnya ulama, ilmunya yang sangat luas, faqihul ummah. Ahli fikih umat Islam, bukan hanya para sahabat, ahli fikih umat Islam. Ya. Kemudian disebutkan kana minas sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk sahabat Nabi yang generasi pertama masuk Islam dari kaum Muhajirin. Wa min nujaba al-alamin. Syahida Badran. Dan beliau termasuk dari sahabat Nabi yang terkenal, yang mulia, mengikuti perang Badar. Kenapa disebutkan perang Badar? Karena yang meninggal di perang Badar diampuni dosanya. Yang menang di perang Badar dan tidak meninggal, apapun yang dia lakukan setelah perang Badar diampuni dosanya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Wahajara hijratain. Dan beliau adalah seorang yang berhijrah, dua kali hijrah. Hijrah pertama kemana? Ethiopia, Habasyah. Kemudian pulang lagi ke Mekah. Kemudian berhijrah lagi kemana? Ke Madinah. Dua kali berhijrah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menengok ke arah kami. Para ikhwah, kata-kata menengok maksudnya adalah mengajari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Atau bisa juga yang dimaksud menengok adalah setelah selesai sholat, maka beliau berpaling menghadap para sahabatnya. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, nah, sholat di sini umum, baik sholat wajib atau sholat sunnah, maka hendaklah dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat. Nah, ini bacaan. Dan bacaan ini yang ada tadi, at-tahiyyatu lillah, yang biasa pian baca bagaimana? At-tahiyyatus salawatut tayyibatu lillah. Bukan begitu? Yang biasa di Indonesia itu kan? Nah, itu hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas. Riwayat yang ke-335. Sedangkan hadis ini, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Dan sebagai pengetahuan bahwa, saya bacakan, bahwa Imam Al-Bazzar rahimahullah mengatakan, asahhu hadithin fit tashahudi indi hadith Ibnu Mas'ud. Hadith yang paling sahih dalam bertasyahud hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang ini tadi. Yang berarti lafadznya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Ini Imam Al-Bazzar berkata, bukan ulama Wahabi berkata ya. Kemudian, kenapa riwayat ini yang paling sahih? Karena sekitar 20 sahabat, 20 lebih sekian sahabat Nabi yang meriwayatkan ini. 20 lebih dari sahabat Nabi yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Atau 20 jalan hadis yang meriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Nah, ini menunjukkan kuatnya hadis at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Kemudian beliau mengatakan juga la a'lamu fit tashahud athbata minhu wala asah asanid wala ashhar rijalan. Aku tidak pernah mengenal hadis yang paling sahih di dalam tashahud, paling kuat sanatnya, paling terkenal para perawinya, kecuali hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang dengan lafaz tadi bagaimana? At-tahiyyatu lillah. Nah, ini dihafal semestinya. Kalau seandainya dari dulu kita mengatakan yang paling utama, kalau bacaan tahiyyat adalah at-tahiyyatu, at-tahiyyatus salawatu tayyibatu lillah. Saya pribadi memakai hadis Abdullah bin Mas'ud dari dulu. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Makanya agak kagok ketika, sedangkan waktu di pondok tahfidz saya diajari ini. Tasyahudnya Abdullah bin Abbas. At-tahiyyatus salawatu tayyibatu lillah. Dan kiai saya waktu itu masih hidup beliau, hafizullah ta'ala, Kiai Haji Abdul Basir. Beliau setiap kali ada murid baru, maka beliau yang nyetor kepada beliau, sebelum menyetor hafalan, harus nyetor Al-Fatihah sampai benar. Kadang-kadang saking harus sampai benarnya, kadang-kadang sampai sariawan. Kadang 3 bulan cuma Al-Fatihah, membosankan sekali. 3 bulan cuma Al-Fatihah. Kalau di sini mungkin kabur semua itu. Ya. Baru setelah Al-Fatihah selesai, baru bacaan tahiyat. Kenapa dipilih tahiyat, saya pernah nanya. Karena kata beliau di dalam tahiyat itu ada makhraj-makhraj. Ya. Nah, tetapi pakainya tahiyatnya Abdullah bin Abbas. Ya, tahiyatnya Abdullah bin Abbas yang berbunyi at-tahiyyatus salawatut tayyibatu lillah. ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab kita ini mengatakan, "La khilafa baina ahli al-hadits fi dzalik." Tidak ada terjadi perbedaan di antara para ahli ilmu hadis bahwa tahiyat, bacaan tahiyat yang paling utama adalah tahiyatnya Abdullah bin Mas'ud. Yang lafadznya tadi bagaimana? At-tahiyatu lillah. Kemudian was-salawatu wat-tayyibat. Nah, gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian kita ingin sedikit mempelajari at-tahiyat. At-tahiyat artinya jamak dari tahiyah. Tahiyah artinya adalah pengagungan. Maksudnya keagungan-keagungan untuk Allah. Ya. Dan seluruh pengagungan, karena hanya Allah yang berhak diagungkan. Kata-kata lillah, lam pada lillah, li. Ya. Lamnya dikasih harokat kasrah, itu disebut dengan lamul istihqaq. Lam kepemilikan, yang menunjukkan kepada pembatasan. Jadi kalau kita terjemahkan, di sini terjemahannya bagaimana? Segala penghormatan hanya milik Allah. Lihat, ada kata-kata apa? Hanya. Sama kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala pujian lillah hanya milik Allah. Lam di situ menunjukkan kepada pengkhususan. Ya. Kemudian para ikhwah, attahiyatu lillah, segala penghormatan hanya milik Allah, wassalawat. Nah, shalawat para ikhwah yang dirahmati Allah, maksud salawat yaitu apabila salawat itu berasal dari makhluk, maka itu maksudnya adalah di sini diterjemahkan dan juga segala pengagungan, ya, dan juga segala pengagungan. Salawat kalau itu berasal dari makhluk, maksudnya adalah mendoakan agar senantiasa diberkahi oleh Allah. Nah, tidak mungkin kita makhluk mendoakan Allah, enggak mungkin. Maka maksudnya adalah pengagungan untuk Allah. Wassalawat, wattayyibat, dan hal-hal yang baik. Maksudnya ucapan, perbuatan, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini menyebutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian pilihlah doa yang paling ia sukai, lalu berdoalah dia dengannya. Ah, dari kata-kata pilihlah doa yang paling dia sukai, dari sinilah sebagian ulama mengatakan boleh dengan doa apapun ketika kita tasyahud. Tahiyatul lillah, salawat wa taibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Badu liyakhtar liyatakhayyar minad du'a masya. Hendaklah dia memilih dari doa yang dia kehendaki. Maka boleh berdoa apapun. Baik dengan doa dari Al-Quran, atau dengan doa dari hadis Rasul, atau dengan doa dari diri kita tapi dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang fasih. Ya. Ustaz, kan disebutkan hendaklah dia pilih doa yang apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Maka jawabannya berdasarkan hadis tadi, dia takhayyar minad du'a masya, hendaklah dia memilih dari doa sekehendaknya, maka sebagian ulama memperbolehkan. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa lebih baik dia jauhi berdoa dengan bahasa Indonesia. Silahkan dia berdoa dari Al-Quran, dari hadis Rasul, ataupun dari doanya sendiri tapi pakai bahasa Arab. Arabnya fasih, bukan Arab-Arapan. Ya, seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Lafat ini adalah lafat al-Bukhari. Maksudnya, yang kita baca sekarang ini, dari lafat riwayat Bukhari dalam kitabnya Sahih. Dalam riwayat An-Nasai, Ibnu Mas'ud mengatakan, kami membaca doa di atas sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud. Maksudnya, doa yang kita baca itu belum para sahabat membacanya sebelum disyariatkannya bacaan tasyahud. Artinya mereka ketika kalau duduk tasyahud, awalnya mereka doa-doa saja. Enggak ada pembacaan attahiyatu lillahi wassalatu wattaibatu lillahi assalamu alayka ya nabiyyi rahmatullah. Tidak ada itu. Ya, yang ada mereka berdoa saja. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Nabi mengajarkan tasyahud kepadanya dan dia diperintahkan agar mengajarkan kepada umat manusia. Nah, ini semestinya kita ajarkan tasyahud ini kepada umat manusia. Taib. Hadis ke-335, di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, mengajarkan kepada kami tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Ya, seperti itu hadisnya. Insya Allah sudah bisa dipahami. Ya. Taib. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran dari dua hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum tasyahud di dalam sholat rukun. Selagi, hukum tasyahud di dalam sholat rukun, kecuali tasyahud awal. Yang kedua, pelajarannya, bacaan tasyahud yang paling sahih adalah tasyahudnya Abdullah bin siapa? Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang ketiga, boleh berdoa dengan doa apapun setelah bacaan tasyahud dan salawat. Tetapi lebih baik dia berdoa dengan doa yang diajarkan di dalam keadaan seperti itu. Atau berdoa dari Al-Quran dan hadis. Saya ulangi. Boleh berdoa dengan doa apapun. Tetapi lebih baik dia berdoa dengan doa yang diajarkan dalam keadaan itu. Atau berdoa dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, alhamdulillah selesai pembacaan hadis kita. Dan semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, pekan depan untuk malam Selasa kita libur karena saya harus ke pondok pesantren yang saya pernah ceritakan, harus dibina ya pondok yang itu sehingga juga jalan ya, dan bertempat di Bogor. Otomatis saya harus nginap Senin malam di sana. Jadi Selasa baru pulang, itu pekan depan. Jadi setiap Senin malam Selasa pekan kedua saya tidak bisa mengajar ini. Maka mungkin dari pihak masjid untuk diperhatikan kekosongan ini agar tetap ada kajian di malam hari. Ya. Adapun besok dan selanjutnya tetap ya, besok malam Rabu, malam Kamis tetap saja kajian ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiqh wa fiqh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Barakallahu fiqh atas doanya. Bagaimana dengan riwayat yang menyatakan bahwa isyarat menggerak-gerakkan jari telunjuk adalah saat berdoa, yaitu setelah sholawat? Ada riwayat yang menyebutkan yuharriquha yad'u biha, yang artinya dia menggerak-gerakkannya sambil berdoa dengannya. Nah, doa yang dimaksud ini bukan selawat, bukan setelah selawat, tetapi semua doa yang dibaca ketika tasyahud, ketika kita mengucapkan attahiyatu lillah. Ini doa atau tidak? Doa. Maka kita pun menggerak-gerakannya. Nah, Nah, demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barakallahu fikum wa fik barak. Saya pernah mendengar hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan telunjuknya karena cuaca pada saat itu musim dingin. Menggerakkan telunjuknya karena musim dingin. Jadi model kegemetaran. Apakah hadis tersebut ada apakah ada hadis tersebut dan bagaimana hukumnya? Sahihkah? Ulun kada tahu hadisnya. Ya. Bagaimana dengan jari telunjuk? Saya pernah mengikuti kajian bahwa jari telunjuk ketika duduk tasyahud harus dibengkokkan dan mata tertuju pada jari telunjuk selama tasyahud. Apakah ada hadis yang menyatakan hal tersebut dan bagaimana hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masalah membengkokkan maka ini relatif. Ada yang dia memberikan isyarat, ya. Ada yang memberikan isyaratnya dengan tegak, ada yang memberikan isyaratnya dengan bengkok. Yang penting memberikan isyarat. Adapun ada pandangan mata ke jari telunjuk, iya, itu ada riwayatnya dan belum kita sebutkan, ya, belum kita sebutkan. Ya, ada riwayatnya memberikan atau memandangkan mata ke jari telunjuknya. Adapun lurus atau membengkokkan, maka saya belum tahu ada riwayat khusus bengkok, tetapi yang jelas dia memberikan isyarat. Memberikan isyarat bisa lurus, bisa dengan sedikit bengkok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika salah satu gerakan sholat kita ada yang tidak sama dengan dalil-dalil yang sudah ada tersebut, atau salah satu gerakan sholat kita ada yang kurang sempurna meskipun sudah mengikuti dalil yang sudah ada, apakah hal ini membatalkan sholat kita atau hanya dapat mengurangkan pahala? Jazakallahu khairan. Begini, saya ingin mengawali cara berfikirnya jangan seperti itu. Cara berfikirnya, berusahalah sholat sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Maka cara berpikirnya ketika kita ingin salat adalah bagaimana kita berusaha salatnya sesuai dengan petunjuk Rasul. Jangan nyerah duluan. Ini kan pertanyaannya kayak nyerah gitu loh. Gimana Ustaz kalau seandainya enggak sama? Apakah kurang pahalanya atau gimana? Enggak, berusahalah sesuai sholat dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup? Dalam menggerak-gerakkan telunjuk saat tasyahud, apakah ada aturannya seperti apakah temponya cepat, sedang, atau lambat? Belum ada temponya. Ya, temponya disco, temponya ini belum ada. Ya, maka jangan gini para ikhwah. Iyyakum wattanattu', jauhi oleh kalian sifat terlalu mendalam. Menggerak-gerakan sudah, menggerak-gerakan. Adakah tempo per detik sekian kali? Enggak ada. Jangan terlalu dipersulit. Yang paling kalau seandainya Anda mengambil pendapat menggerak-gerakan, gerakan. Anda pernah ambil pendapat yang tidak menggerakkan, maka silakan diam. Adapun temponya belum ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang lain? Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.